حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. Pembicaraan, debat dan perselisihan di dalam permasalahan takdir secara khusus dilarang menurut seluruh golongan di dalam Islam. لِأَنَّ الْقَدَرَ سِرُّ اللَّهِ, karena sesungguhnya takdir adalah rahasia Allah. وَنَهَى الرَّبُّ جَلَّ اسْمُهُ الْأَنْبِيَاءَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ, dan Rabb yang mulia namanya melarang para nabi dari membicarakan tentang takdir, yaitu dengan pembicaraan yang melebihi apa yang Allah Ta'ala wahyukan. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perselisihan dalam permasalahan takdir. Wa karihahu ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una وكرهه العلماء وأهل الورع, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama dan orang-orang yang memiliki sifat wara', membenci perselisihan dalam perkara takdir. وَنَهَوْا عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقَدَرِ, dan mereka melarang perdebatan dalam permasalahan takdir. فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِيمَانِ وَاعْتِقَادِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. Maka wajib bagimu untuk berserah diri, menetapkan, mengimani dan meyakini apa yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam seluruh perkara, dan diamlah dari yang selainnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, هذا في الإيمان بالقدر. Ini tentang beriman dengan takdir. Wal imanu bil qadari ruknun min arkanil imani. Dan beriman dengan takdir adalah sebuah rukun dari rukun-rukun iman. Fa ayatun katsiratun قررت الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. Karena banyak ayat menetapkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kama fi wasati suratil baqarati wa kama fi akhiriha, sebagaimana di dalam pertengahan surat Al-Baqarah dan sebagaimana di dalam akhir surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Ila akhiri hadhil ayati, sampai akhir ayat-ayat ini. Fasarada hadhil ahkam fi hadhil ayatil azimati. Maka Allah Ta'ala menyebutkan hukum-hukum ini di dalam ayat yang agung ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Rasul beriman dengan segala sesuatu yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan beriman pula orang-orang yang beriman. Masing-masing beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Wa dzakaral qadara fi ayatin mustaqillatin. Dan Allah Ta'ala menyebutkan keimanan dengan takdir di dalam ayat-ayat yang terpisah. Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli anna bara'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Tidaklah ada satu musibah pun menimpa di bumi, tidak pula menimpa diri-diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Azza wa Jal, agar kalian tidak berputus asa terhadap perkara-perkara yang terluput dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu bergembira dengan perkara-perkara yang mendatangi kalian. Wa qala Allahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam imamun mubin, yakni fil lawhil mahfuzi, yaitu di dalam al-lawhul mahfuz. Kullu syai'in katabahu Allahu fil lawhil mahfuz, segala sesuatu Allah catat di dalam al-lawhul mahfuz. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara ghaib, tidaklah mengetahuinya kecuali Allah semata. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun lautan, dan tidaklah jatuh sehelai daun pun melainkan Allah mengetahuinya, dan tidak ada satu biji pun di dalam kegelapan-kegelapan bumi, tidak pula sesuatu yang basah maupun yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. Allah Ta'ala berfirman pula, Inna kulla shay'in khalaqanahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, yakni ayatun kathiratun fi bayani hadar ruknil azimi al-imani bil qadari, yaitu banyak ayat menyebutkan penjelasan tentang rukun yang agung ini, yaitu beriman dengan takdir. Wa anna man yakfuru bil qadari la yu'minu bihi 'alal itlaqi, kaman yakfuru billahi aw bi rusulihi aw bi kitabihi aw bil yaumil akhiri 'ala haddin sawa'in. Dan bahwasanya orang yang kafir terhadap takdir dan tidak mengimaninya secara mutlak, seperti orang yang kafir kepada Allah atau para rasulnya atau kitabnya atau hari akhir, sama saja. فَالَّذِي يُنْكِرُ عِلْمَ اللَّهِ وينكر هذا القدر الذي هو علم الله عز وجل أصله علم الله ينكره من الأساس هذا كافر. maka orang yang mengingkari ilmu Allah dan mengingkari takdir ini, yang ia adalah ilmu Allah Azza wa Jal, karena asal takdir adalah ilmu Allah. Orang yang mengingkari takdir dari fondasinya, yaitu dari ilmu Allah, mengingkari ilmu Allah, maka orang ini kafir. Lakin mu'tazilatul mutaakhiruna mutaawwiluna. Akan tetapi orang-orang Mu'tazilah belakangan, mereka menafsirkan dengan penafsiran yang batil. Wa ankaru janiban minal qadari bita'wilatin. Dan mereka mengingkari sebuah sisi dari takdir dengan berbagai macam penafsiran yang batil. Yukaffiruhum biha ahlus sunnati. Ahlus sunnah mengkafirkan mereka dengan sebab penafsiran-penafsiran yang batil tersebut. Walakinnar rajiha adamu takfirihim. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah tidak mengkafirkan mereka. Ammal qadariyatul ula allati tunkiru ilmallahi wa masyiatahu li af'alil ibadi haulai kana yukaffiruhumus salafu. Adapun orang-orang qadariyah terdahulu yang mengingkari ilmu Allah dan kehendaknya terhadap perbuatan-perbuatan para hamba, mereka ini salaf mengkafirkan mereka. Sebagai faedah, orang-orang qadariyah yang mengingkari takdir ada dua macam. Yang pertama, ghulatul qadariyah, orang-orang qadariyah ekstrim. Dan inilah yang disebut oleh Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala di sini dengan al-qadariyatul ula, orang-orang qadariyah terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu, mengingkari pencatatan takdir di dalam Allahul Mahfuz, mengingkari kehendak Allah terhadap perbuatan hamba, demikian pula mengingkari penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba. Yang kedua, al-qadariyatu ghairul ghulati, orang-orang qadariyah yang tidak sampai pada tingkatan ekstrim sebagaimana qadariyah terdahulu. Orang-orang qadariyah yang kedua ini, mereka mengingkari kehendak Allah terhadap perbuatan para hamba dan mengingkari bahwa Allah menciptakan perbuatan para hamba. Namun mereka masih menetapkan ilmu Allah terhadap segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba, dan mengingkari pencatatan dan menetapkan pencatatan takdir di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Qala rahimahullah, qala hafizahullahu ta'ala, wa min dhalika qawlu syafi'i nadhiruhum bil ilmi fa in aqarru bihi khusimu wa in ankaruhu kafaru. Dan di antara bentuk pengkafiran orang-orang yang mengingkari ilmu Allah oleh para a'immah adalah ucapan al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Debatlah mereka orang-orang Qadariyah dengan ilmu apabila mereka menetapkan ilmu maka mereka terkalahkan, apabila mereka mengingkari maka mereka kafir. Makna ucapan ini adalah kita katakan kepada orang-orang Qadariyah, apakah kalian menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum terjadinya? Kalau mereka menetapkan sifat ilmu bagi Allah tersebut, atau sebelumnya kalau mereka mengingkari penetapan sifat ilmu bagi Allah, berarti mereka kafir. Namun apabila mereka menetapkan sifat ilmu tersebut bagi Allah Ta'ala dan mereka menetapkan bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum terjadinya, maka konsekuensinya mereka harus menetapkan pula kehendak Allah Ta'ala terhadap perbuatan para hamba. Karena kalau tidak, kalau mereka tidak mau menetapkan ilmu bagi Allah terhadap perbuatan para hamba, kalau mereka tidak mau menetapkan kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap para hamba, berarti ada perkara-perkara di alam ini yang terjadi tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini makna ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun intinya adalah ucapan beliau, wa in ankaru kafaru. Apabila mereka mengingkari ilmu Allah, maka mereka kafir. Fal imanu bil qadari ruknun min arkanil imani. Maka beriman dengan takdir adalah sebuah rukun dari rukun-rukun iman. Wala yajuzul jidalu fihi. Dan tidak boleh berdebat tentang takdir. Kama qala huna, sebagaimana al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata di sini, wal kalam wal jadal wal khusumatu fil qadari. Pembicaraan, debat dan perselisihan tentang takdir. Ya'ni al-kalama wal-khusumata wal-jidala fil-qadari wa fi ghairihi. Yaitu pembicaraan yang melampaui dalil-dalil syar'i. Perselisihan dan perdebatan tentang takdir dan selainnya. Lakinil qadaru warada fihi kalamun anis sahabati. Akan tetapi takdir datang tentangnya ucapan dari para sahabah. Min dhalika hadithu Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Di antaranya hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. lamma ja'ahu Yahya bin Ya'mura wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari. Tatkala datang kepada beliau Yahya bin Ya'mur dan Humayd bin Abdurrahman al-Himyari, wa dzakara lahu anna qibalana unasan, ya'ni bil iraqi, yataqaffaruna al ilma, yaquluna la qadara wa innal amra unufun. Dan keduanya menyebutkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya di tengah-tengah kami ada sekelompok orang, yaitu di Irak. Mereka mempelajari ilmu, namun mereka mengatakan tidak ada takdir, dan sesungguhnya seluruh perkara itu baru, yaitu Allah Ta'ala tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Faqala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ablighuhum annani minhum bara'un wa annahum minni bura'u. Sampaikan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Wallahi law anfaqa ahaduhum mithla uhudin dhahaban ma nafa'ahu dhalika, ya'ni annahu kafirun indahu hatta yu'mina bil qadari. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara mereka berinfak emas semisal gunung Uhud, infak tersebut tidak akan bermanfaat baginya, yaitu orang tersebut kafir di sisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sampai ia beriman dengan takdir. Dari ucapan Abdullah bin Umar ini, sebagai faedah, sebagian ulama menetapkan bahwa di antara syarat diterimanya amalan selain ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tambahkan syarat yang ketiga, yaitu sihhatul i'tiqad, akidah yang benar. Di mana dalam hadis ini akidah yang batil, yaitu tidak beriman dengan takdir, menyebabkan amalan seseorang tidak diterima. Kenapa? Karena ia kafir disebabkan ia tidak beriman dengan takdir. Maka akidah yang batil terkadang menghantarkan seseorang kepada na'udzubillah kekafiran dan menyebabkan amalannya tidak diterima. Maka ini menunjukkan pentingnya seorang muslim mempelajari akidah yang benar yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, terkhusus para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Tafaddalu wa barakallahu fikum.